Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Alhamdulillah, qad sami'tum nasaih balighah azimah ala ni'matin allati imtanallahu biha ala ibadihi. Wajazakumullahu khaira ala hadhihi nasiha min ustadina Abi Abdillah Abdirrahman Mubarak hafizahullah ta'ala. Wakadhalika jazakumullahu khaira ala ustadina Abi Yahya Mu'ad hafizahullah ta'ala ala husni dhannih ala ikhwanihi min talabatil ilmi. Tentunya nahnu wahu ana kamsalikum, sama-sama talabah, sama-sama orang yang butuh, haus, senang ala ta'lim wa ala tahsilil ilmi nafi'. Mungkin cukup sebetulnya apa yang disebutkan oleh Ustaz Abdurrahman hafizhahullah ta'ala atas satu kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada antum, keamanan fi ma'had, keamanan dalam belajar, keamanan dalam thalabil rizqi, mencari ma'isyah misalnya. Perlu disadari tentunya semuanya fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala, satu keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin seorang hamba seharusnya lupa, iya, atau tidak mungkin seorang hamba melupakan semuanya itu. Iya. Sudah azan, Zat? Ini baru mukadimah selesai azan ini. Iya, katanya tadi azan dulu. Iya. Gimana, Ustaz Mu'ad? Mu'adzin ya azin, fadhol. Kita lanjutkan. Tentunya ini sebuah mudzakarah faqat. Iya. Min babi al-mudzakarah bainana wa bainakum, laisa min babi ta'lim. Iya. Bukan untuk mengajarkan antum, tentunya sekedar mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Orang-orang yang diberikan label oleh Allah subhanahu wa ta'ala ahlul iman, tentunya dengan keimanan-keimanan atau dengan konsekuensi keimanan yang ada pada dirinya, bukan dengan ucapan saja, tapi harus direalisasikan dengan perbuatannya dan dia yakin dalam hatinya. Sehingga perlu diingat bahwasanya ini mimbab mudzakarah faqat. Tentunya Al-Ustaz tidak sudah menyebutkan, kalau Ustaz Mu'ad sering menyebutkan permasalahan-permasalahan yang demikian. Satu hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, Kitab Tauhid. Sebuah kisah disebutkan dalam sahih an Ibn Musayyab bi fathil ya wa qila bi kasril ya. Al-Musayyib an abihi dari bapaknya. Iya. Ibni Musayyab tadi, ada yang tahu namanya? Ibni Musayyab atau Musayyib, sebagian menkasrah ya-nya, sebagian lagi memfathah. Namanya siapa sekarang ini? Nisbah kepada bapaknya ini. Anaknya Musayyab gitu. Namanya siapa sekarang? Said, nah, ya. Said atau Sa'ad atau Said, sahih. Jazakumullah khair. Said bin Musayyab atau Musayyib. Dari bapaknya, Musayyab. Qala lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Wa qala lahu ay Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Disebutkan dalam kisah ini, dalam kisah ini, ketika kematian mendatangi Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang kepadanya menjenguk atau mengunjungi paman yang tadi yang sedang diambang kematian di penghujung hidupnya, sakaratul maut. Akan tapi ketika beliau datang, beliau melihat atau menjumpai seorang yang bernama Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal, dua orang yang musyrik yang menemani Abu Talib sampai akhir hidupnya, berada di samping dia. Rasulullah SAW mengatakan, mengucapkan, membimbing pamannya yang tadi sakaratul maut, yang sudah di penghujung hidupnya. Kata Rasulullah SAW, ya ammi qul, wahai pamanku, ucapkanlah, katakanlah, la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimat la ilaha illallah, satu kalimat. Kata Rasulullah SAW, yang bisa aku jadikan hujjah, belaan, sebagai pembela, aku jadikan sebagai pembela nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak sayangnya seorang kalau paman, berarti yang ngucapin siapa ini? Kalau membahasakannya paman, berarti yang ngucapkan siapa ini? Adik atau siapa? Keponakan, iya. Jangan salah nanti yang bilang cucunya misalnya, enggak. Kalau sudah dikasih isyarah paman, berarti ini ponakan Rasulullah SAW, keponakan yang sayang kepada pamannya. Iya, tulus, meskipun bukan bagian dari kaum mukminin. Iya. Rasulullah SAW menginginkan kebaikan bagi pamannya dengan mengatakan tadi kalimat la ilaha illallah, membimbing, mengarahkan, berusaha untuk menjadikan pamannya seorang mukmin dengan kalimat la ilaha illallah. Faqala lahu, faqala, ya, fil maudinya dengan ya musanna atau ya dengan alamat tasniyah dua, faqala lahu, maksudnya dua orang yang berada di samping pamannya tadi berkata, siapa yang di samping pamannya tadi nih? Pertanyaannya itu. Perhatiin enggak? Enggak. Belum ya. Yang agak sedang. Yang di sebelah pamannya Rasulullah SAW ada dua orang. Namanya siapa? Yang paling belakang. Iya. Ah. Yang Thawbul Aswad. Yang di sampingnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini siapa? Ya. Abu Jahal itu yang kedua. Nah, sekarang yang pertama. Agak panjang sedikit. Wallahu a'lam. Abdullah ibnu Abi Umayyah. Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal mengatakan kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Talib. Kata dia, kata keduanya, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu membenci, enggak senang sama agamanya Abdul Muttalib, wahai Abu Talib? Dibisiki kalau kita bilang, diberikan was-was. Iya. Seorang yang sudah hampir meninggal dunia, sudah hampir dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ada teman atau orang-orang yang jelek di sekitarnya. Sampai demikian keadaannya. Sampai matinya pun ditemani, dibisikin perkara-perkara yang jelek. Iya, menunjukkan bahwasanya memilih teman itu selektif istilahnya gitu ya. Kok bisa? Ya ini. Iya. Biasa berteman dengan dua orang ini sampai akhir hayatnya. Terus, iya, nempel bahasa kita. Ada di sampingnya. Apakah kita tidak takut misalnya ketika kita biasa berkawan dengan orang-orang yang jauh dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ibadah, muamalah syar'iyah misalnya. Iya. Alhamdulillah antum, kita semua tinggal hidup di komunitas yang alhamdulillah ikhwanya banyak. Banyak atau banyak sekali? Banyak ya, disyukuri. Banyak lah istilahnya. Kan lebih dari dua. Kata jamaah kan lebih dari dua. Tiga, empat itu banyak sudah. Antum 40 mungkin lebih. Disyukuri. Dan diingatkan, perlu diingat, perkara ini penting. Bahwasanya teman yang baik, teman yang membimbing kepada kebaikan, itu bisa jadi akan senantiasa ada, bisa jadi sampai akhir hayat seseorang. Iya. Kalau dia biasa berteman dengan ahlul khair, insyaallah ya mudah-mudahan di akhir hayatnya ditemani, dibimbing kepada kebaikan. Ketika keduanya Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal memberikan was-was, memberikan bisikan-bisikan yang jelek kepada Abu Talib, fa'ada alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul juga mengulang lagi kalimat tadi. Mengulang kalimat apa? La ilaha illallah. Kalimat yang akan beliau jadikan pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka juga enggak mau kalah. Dalam sebuah hadis atau dalam hadis ini mengatakan fa'ada. Keduanya pun mengulanginya juga. Mengulangi kalimat yang sama. Apa tadi kalimatnya? Ingat, Pak? Enggak, masyaallah. Nabi kita tadi nulis, ala khusudun nulis gitu ya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Terus diingatkan kejelekan. Ya, tidak mau kalah. Sehingga fakana akhiru maqala huwa ala millati Abdul Muttalib. Sehingga akhir hidupnya, ternyata akhir ucapan atau akhir hidup dia ini, dia di atas, masih di atas agamanya Abdul Muttalib, di atas kekufuran, kesyirikan. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dia enggan, enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Serentak atau seketika itu juga, bukan serentak ya, kalau serentak bareng-bareng. Ya. Seketika itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam langsung mengucapkan kepada pamannya ini, ya, ketika meninggal ternyata dalam keadaan musyrik di atas agamanya Abdul Muttalib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La astaghfirunna laka ma lam unha anka." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh aku akan mintakan ampun untuk dirimu selama hal tersebut atau aku tidak dilarang darinya." Iya. Yeah. Rasulullah SAW berusaha terus, iya, yeah, berusaha untuk menginginkan kebaikan setelah wafatnya pamannya tadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegur Iya, menegur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga turun ayat terkait dengan ucapan Rasul ini ketika beliau memintakan ampun kepada paman yang meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa'anzalallahu azza wa jal ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pantas, tidak sepatutnya, tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada kaum musyrikin, orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Iya, memintakan ampun ketika setelah meninggal. Maksud ayat ini, ketika Rasulullah SAW memintakan ampun ketika sudah meninggal, bukan sebelum meninggal. Difahami? Iya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegur, kalau sudah meninggal tidak pantas. Iya. Karena beda urusannya, beda perkaranya. Berusaha untuk menginginkan kebaikan itu kalau sebelum meninggal, mendoakan kebaikan misalnya. Iya, mudah-mudahan dia masuk Islam, mudah-mudahan iya dia diberikan taufik. Kemudian setelah meninggal enggak ada urusannya. Enggak usah doakan apa-apa sudah. Kalau meninggal dalam keadaan kafir, itu maksudnya. Kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir, sudah. Iya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir untuknya mata ala kufri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Maka kana linnabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin." Tidak pantas untuk seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mintakan ampun kepada mereka kaum musyrikin meskipun uli kurba, kerabat dekat dia. Meskipun kerabat dekat dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayatnya terkait dengan kisah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, iya. Mungkin ayat ini sebagai penutup apa yang kita baca pada malam hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengajak bicara Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguhnya engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah tu taufiq. Iya. Hidayah yang diinginkan pada ayat ini adalah hidayah tu taufiq. Karena hidayah hidayatan. Kama huwa ma'lum. Inda kutubil akidah. Sebagaimana antum ketahui, sering antum dapati, sering antum pelajari bahwasanya hidayah terbagi menjadi dua. Yang pertama hidayah apa? Mas yang depan ini. Yang serius atau tidur ini? Oh enggak, serius. Oh tidur. Ngantuk, oh enggak. Hidayah itu ada berapa mas? Hidayah. Hidayah bukan merek buku, bukan merek sendal, apa merek apa misalnya. Hidayah, antum sering dengar kalimat hidayah? Sering? Iya. Hidayah itu ada berapa? Belum ya? Belum nyampe ya, Afwan. Apa salah ya, yang nanya salah. Jujur aja ini salah. Mengakui kesalahan, maksudnya terlalu kecil. Yang agak besar, Sohibun Nador. Iya. Indak. Ya, yang nengok yaltafit ila yamin. Iya. Iya, itu dia. Nah, ana, iya sudah. Iya, hidayah itu ada dua katanya. Dalam kitab-kitab akidah disebutkan. Iya. Hidayah. Iya. Yang pertama atau yang kedua langsung? Enggak ada yang ketiga. Hidayah. Irsyad, iya. Hidayatul irsyad awil bayan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan hidayah, tapi yang sifatnya hidayatul irsyad wal bayan, sekedar menyampaikan, mengarahkan, membimbing saja. Hidayah yang sifatnya bimbingan, yang sifatnya arahan. Iya. Tergambar proses dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kaum Arab, kaum musyrikin Arab, itu yang sifatnya hidayah tuh al bayan, menyampaikan apa namanya penjelasan kalamullah wa kalami rasulihi. Iya, kemudian menjelaskan, membimbing kaum musyrikin kepada peribadahan iya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya hidayah itu taufik, yang menancapkan hidayah yang ada di dalam hati seorang iya makhluk atau hamba Iya. Yang mengubah keyakinan seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menafikan, meniadakan adalah, yang ditiadakan adalah hidayah itu taufik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah itu taufik. Man ahbabta, bagi seorang yang engkau cintai. Rasulullah SAW mencintai pamannya. Iya. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah tersebut, hidayah itu taufik tersebut, man yasha. Iya. Sesuai dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya, dikaitkan dengan masyiah. Masih dikaitkan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga seorang rasul yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya yang telah lewat atau yang akan datang. Iya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, telah diampuni dosanya yang telah lalu juga yang akan datang, yang belum terjadi. Tapi tidak bisa memberikan hidayah atau taufik kepada paman yang dicintai, Abu Thalib. Sehingga iya, masalah hidayah itu taufik, enggak usah pusing. Kita tinggal ngomong aja. Tinggal menyampaikan saja ke teman, tinggal menyampaikan saja ke keluarga misalnya, tinggal menyampaikan saja ke teman-teman dekat di ma'had yang mungkin kadang futur misalnya. Iya. Kok beda sekarang ini, misal. Atau hidayah kepada awamun nas, ya kaum muslimin secara umum, cuma menyampaikan, cuma memberikan bimbingan, arahan kepada mereka. Adapun yang menancapkan, memasukkan hidayah itu taufik, ya ala wallahu subhanahu wa taala, ya dialah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang kita baca ini sering antum dapat, akan tapi mimbab di awal ana sampaikan, mimbab di muzakarah, ya saling mengingatkan. Mungkin antum ya sedikit lupa hadisnya, sedikit ya lupa ceritanya, kita ingatkan saja. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa diambil faedahnya, bisa diamalkan. Iya, karena pentingnya perkara ini. Iya. Sebetulnya cukup nasihat yang pertama disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Mubarak, akan tapi mimbab ta'awun wal musyarakah alal khair. Ta'awun, mimbab ta'awun saja. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.